Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Malam edisi hari ini, Jumat 31 Mei 2019 dibacakan Ilham. Wiranto sebut Muzakir Manaf bisa kena sanksi hukum karena wacana referendum. Truk tronton dan Avanza terperosok ke jurang di tikungan patah Lamtamot. Tiga bocah Loksmawe diciduk polisi dalam kondisi fly usai ngelem. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyebut bahwa istilah referendum sudah tak ada lagi diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Wiranto mengatakan wacana referendum di Aceh sudah tak relevan. Menurut Wiranto, aturan mengenai referendum telah dibatalkan melalui sejumlah payung hukum. Beberapa di antaranya seperti ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum. Tak hanya itu, menurut Wiranto, referendum juga dianggap tidak relevan oleh pengadilan internasional, sehingga ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada lagi. Sebelumnya, wacana mengenai referendum di Aceh digulirkan oleh Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu memunculkan istilah referendum pasca pemilihan umum 2019. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf bisa dikenai sanksi hukum akibat memunculkan wacana referendum di Aceh. Menurutnya, sanksi tersebut akan ditentukan setelah dilakukan proses hukum. Saat ini Muzakir sedang berada di luar negeri. Wiranto memastikan bahwa proses hukum akan dilakukan untuk menentukan apakah Muzakir Manaf melanggar hukum. Sebelumnya, wacana mengenai referendum di Aceh digulirkan oleh Muzakir Manaf yang juga mantan Wakil Gubernur Aceh. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu memunculkan istilah referendum terkait hasil pemilihan umum 2019. Di sisi lain, Wiranto menyebut bahwa istilah referendum sudah tidak diatur lagi dalam sistem hukum di Indonesia. Sederalun, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI, Laksda Soleman B. Ponto, menganggap referendum Aceh yang digalakkan oleh mantan Panglima GAM sekaligus Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf alias Mualim tidak mungkin terjadi, sebab referendum Aceh hanya frustasi perseorangan. Menurut Ponto, Aceh sejatinya telah mendapatkan seluruh haknya melalui MOU Helsinki dan Undang-Undang Otonomi Khusus. MOU Helsinki sendiri merupakan perjanjian damai antara Indonesia dengan GAM yang terjadi di Finlandia. Oleh karenanya, tak ada alasan bagi Aceh untuk kembali mengajukan referendum setelah adanya perjanjian damai yang sudah terjadi 14 tahun. Jika Mualim tetap menginginkan adanya referendum, ada pelanggaran perjanjian dan undang-undang. Sederalun, satu truk tronton dan mobil penumpang Toyota Avanza terperosok ke jurang di tikungan patah kawasan Lamtamot Aceh Besar pada Kamis malam. Hingga saat ini, kedua unit kendaraan itu masih berada di lokasi. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun mengakibatkan kedua kendaraan rusak berat. Petugas posko angkutan lebaran 2019 dari Polantas Aceh Besar, Safriyadi, menjelaskan, truk tronton jenis Mitsubishi bermuatan pupuk, mihun, tisu, dan barang lainnya seberat 25 ton yang terperosok di kilometer 58 turunan tikungan patah Kulam Lamtamot melaju dari Medan menuju Banda Aceh. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, tapi sopir truk melarikan diri. Truk tronton itu terperosok ke jurang bersama satu unit Avanza. Sopir Avanza selamat dan tidak mengalami luka. Informasi yang diperoleh, truk tersebut masuk ke jurang karena sopir truk tidak mampu mengendalikan kemudi pada saat berada di posisi turunan. Rem truk blong dan putus, sehingga tak sanggup menahan beban muatan barang yang mencapai sekitar 25 ton. Di samping truk tronton ada mobil Toyota Avanza. Karena sopir truk tronton tak mampu membelokkan setir truknya ke kiri, kedua mobil itu bersamaan terperosok ke jurang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, tim unit reaksi cepat Polres Losmawe memergoki 3 bocah di bawah umur sedang menghisap lem cap kambing di kawasan Waduk Pusung, Kecamatan Mandasakti, Losmawe. Saat ditemukan, sebagian dari mereka dalam kondisi tak sadarkan diri. Kasat Sabara Polres Losmawe, Ibtu Sofianto, mengatakan ketiga bocah itu dipergoki ketika tim URC sedang melakukan patroli rutin guna mencegah kriminalitas dan juga peredaran narkoba. Saat itu petugas mendapati 3 bocah sedang menghisap lem cap kambing. Meskipun itu bukanlah narkoba, namun lem cap kambing juga sangat berbahaya. Adapun mereka menghisapnya dengan cara dimasukkan ke dalam plastik dan dihisap hingga warna kuning lem menjadi putih. Bahkan saat ditemukan petugas, ada bocah yang sudah tidak sadarkan diri. Kendati demikian, ketiga bocah yang menghisap lem itu tak diamankan. Polisi memanggil perangkat desa dan orang tua bocah. Polisi berpesan kepada orang tua supaya terus mengawasi anaknya yang mau beranjak dewasa untuk tidak membiarkan keluar rumah di malam hari. Sederalun, Organisasi Angkutan Darat atau Organda Aceh menetapkan harga tiket bus yang mengangkut para pemudik. Penumpang diminta melapor jika ada calo yang menawari tiket. Sekretaris Organda Aceh, Ermansyah, mengatakan Organda membuka pos pelayanan di terminal di seluruh Aceh. Selain soal calo tiket, pemudik juga dapat membuat laporan terkait pelayanan yang diberikan awak bus. Menurut Ermansyah, pihaknya dan perusahaan angkutan sudah menetapkan harga tiket bus dari Banda Aceh ke Medan. Tarif itu sesuai dengan pelayanan yang didapat pemudik selama di perjalanan. Ermansyah menyebut kisaran tiket bus ke Medan yaitu Rp120.000 hingga Rp180.000 untuk jenis bus single high decker, sementara yang double decker harganya lebih tinggi. Sederalun, seorang pemuda Palestina menikam 2 warga Israel di kota tua Yerusalem Timur sebelum kemudian ditembak mati. Kedua warga Israel tersebut terluka dalam insiden yang terjadi pada Jumat waktu setempat. Juru bicara kepolisian Israel, Mickey Rosenfield, mengatakan seorang pemuda Palestina berumur 19 tahun menikam seorang warga Israel di dekat gerbang Damaskus dan seorang warga Israel lainnya di dekat gerbang Jaffa. Satu warga Israel dalam kondisi kritis akibat tikaman, sedangkan seorang lagi mengalami luka serius. Setelah aksi penyerangan itu, polisi Israel menembak si penyerang hingga mengakibatkan pemuda Palestina itu meninggal dunia. Usai serangan itu, gerbang-gerbang ke kota tua sempat ditutup sebelum dibuka kembali seiring ribuan orang menuju Masjid Al-Aqsa untuk sholat. Setidaknya 2 pintu masuk menuju Al-Aqsa dibuka meski dijaga ketat oleh aparat polisi. Sementara itu, dalam insiden lain, seorang remaja Palestina meninggal ditembak pasukan Israel di wilayah tepi barat. Media Palestina melaporkan remaja putra berumur 16 tahun itu mencoba menyusup lewat pagar Israel untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Sederalun, kepolisian Malaysia menangkap 3 tersangka teror yang terkait dengan kelompok ISIS. Kepala Polisi Malaysia Abdul Hamid Badur mengatakan 3 tersangka tersebut terdiri dari 1 warga Malaysia, seorang warga negara Indonesia, dan 1 lagi warga negara Bangladesh. Tersangka pertama yang diamankan adalah warga Malaysia berusia 42 tahun. Ia berprofesi sebagai kontraktor. Pria ini ditangkap di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 17 Mei ketika berupaya menuju Mesir untuk tujuan pergi ke Suriah. Dia telah berjanji setia 2 kali kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi melalui Facebook. Sementara itu, warga negara Indonesia yang ditangkap bekerja sebagai buruh di Keningau, Sabah. Pria berusia 20 tahun itu diyakini memfasilitasi kelompok dari Indonesia yang menuju Filipina Selatan untuk misi bunuh diri dari Sabah. Tersangka juga menyalurkan dana ke kelompok terorisme Maute di Filipina Selatan. Ia juga berencana untuk berperang di Suriah. Pria terakhir yang ditangkap merupakan warga Bangladesh berusia 28 tahun. Ia diamankan pada Kamis kemarin. Pria yang bekerja sebagai asisten mesin kapal itu memiliki bahan kimia dan keahlian membuat bom rakitan. Polisi masih mengejar 1 lagi tersangka asal Indonesia. Dia diidentifikasi sebagai Marwan yang juga bertugas sebagai fasilitator untuk perjalanan anggota ISIS. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat 31 Mei 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.